هادنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita lanjutkan hadis terakhir 820 sudah kita bahas bolehnya tidur terlantar dengan kaki diletakkan di atas kaki yang satunya. Kita lanjutkan 821. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika beliau selesai salat fajar. Apa salat fajar? Salat subuh. Maka salat sunat fajar adalah qabliyah subuh. Tidak benar pendapat bahwa ada salat saat atau sebelum terbit fajar. Yang benar tidak ada. Tidak ada salat sebelum terbit fajar kecuali salat malam, tahajud atau witir. Tidak ada salat lain. Setelah terbit fajar adzan, maka salat sunat fajar yaitu qabliyah subuh. Kemudian menunggu qomat lalu salat fajar. Salat fajar adalah salat subuh. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan atau solat fajar disaksikan oleh dua kelompok malaikat yang dimaksud jamaah solat subuh. Nah, di sini dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai solat subuh beliau duduk dengan tarabbuh, duduk bersila. Fi majlisihi, di majlis beliau, di mana beliau solat. Sampai kapan? Hatta tatlu' asy-syams. Hasna. Sampai matahari betul-betul terbit. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan ini mempunyai keutamaan besar apabila diikuti dengan sholat dua rakaat. Kata Nabi, seperti orang melaksanakan umrah. Di lain dikatakan haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Luar biasa. Dari mulai kita qabliyah subuh sampai sholat subuh, sampai duduk di masjid menunggu matahari terbit, keutamaan demi keutamaan. Qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Lihat seorang muslim betapa kayanya. Di pagi hari orang-orang berlomba ke tempat pekerjaan mereka masing-masing untuk mencari nafkah, mencari uang. Seorang muslim pulang dari masjid mengantongi dunia seisi. Jadi kecil sekali dunia itu. Kalah oleh dua rakaat qabliyah subuh. Maka bagaimana kita mau mengatakan dunia separuh, akhirat separuh, 50-50, 50-50, gimana? Enggak bisa. Seluruh dunia seisinya kalah dengan dua rakaat qabliyah subuh. Itu sekali. Bagaimana dua kali, tiga kali, empat kali, dan setiap hari seorang muslim melakukan. betapa kayanya seorang muslim. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak wajib. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana sudutnya. Yang wajib, tentu yang wajib jauh lebih besar dari yang tidak wajib. Yang tidak wajib saja seperti haji dan umrah, dunia seisinya, bagaimana salat subuhnya. Dan gitu. Qobliyah subuh tidak wajib. Kita sengaja tinggalkan tidak berdosa. Itu lebih baik khairu minat dunia wa mafi'a, apalagi subuhnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan kata Imam Nawawi oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Beliau kata Sasani kurang cermat, ya. Padahal hadis ini ada di Sahih Muslim. Ini sebuah kekurangan. Ketika ada sebuah hadis, ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Nasa'i misalnya, lalu seorang imam mengatakan hadis ini diriwayat Nasa'i, cacat ini. Ya, sebuah kekurangan. Ya. Yang tidak kurang bagaimana? Hadis ini dari Imam Bukhari. Ketika sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, lalu seorang imam mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, cukup. Cukup. Tapi ketika seseorang mengatakan hadis ini riwayat Imam Nasa'i, enggak cukup. Enggak cukup. Ya, inilah kebesaran Bukhari. Kebesaran Imam Muslim disepakati oleh para imam ahlul hadis. Tidak ada yang berselisih tentang hal ini. Ya. Oleh karena itu beliau mengkritik Al-Imam An-Nawawi kenapa tidak mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, padahal kan hadis sahih Muslim. Ya, manusia. Ya, tidak luput dari kesalahan. Fikul hadis. Yustahabu liman shalla al-fajr fi jama'atin ay yajlisa hatta tartafi' asy-syams. Liasunalahu fadilatu salatid duha. Disunahkan, dianjurkan, disukai bagi orang yang salat fajar, salat subuh berjamaah, untuk duduk di masjid, tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Untuk apa? Untuk mendapatkan keutamaan salat duha yang awal. Orang sering menamakan ini sholat suruh atau sholat isra. Pendapat yang rajih ini sholat duha yang awal. Sholat duha yang awal. Karena duha diawali dari ketika matahari sudah terbit. Dan diakhiri ketika saat-saat menjelang zuhur. Ya, ketika matahari tepat di atas kepala. Selesailah waktu duha. Maka jam 11 di kita, setengah 12, bahkan seterang 12 kurang 20, masih boleh cuma duha? Masih boleh. Masih boleh. Yang penting belum duha. Yang penting matahari belum di tengah-tengah. Tengah-tengah antara timur dan barat, ya. Bukan antara utara dan selatan. Ada yang kurang. Imam Muslim meriwayatkan, kana la yakunu min musallahu alladhi yusalli fi as-subha abil ghada hatta tatlu asy-syams fa idza tala'at qama. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdiri dari tempat beliau salat subuh sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit baru Nabi berdiri, beranjak pulang atau kemana. Waqanu yatahaddatsun. Ini ada tambahan di Imam Muslim yang tidak ada di hadis tadi. Para sahabat berbincang-bincang, para sahabat bercakap-cakap. Jadi tidak hanya berzikir tapi berbincang-bincang. Fa yaquduna fi amril jahiliyah. Mereka bercakap-cakap, memperbincangkan bagaimana keadaan mereka waktu zaman jahiliyah. sebelum mendapatkan dakwah Islam, sebelum masuk Islam, fayadhakuna wa yatabassam. Mereka tertawa, memperbincangkan keadaan mereka saat masih jahiliya. Mereka tertawa. Kenapa? Lucu. Ya. Sama dengan antum. Ketika ngobrol, bercerita waktu antum masih jadi orang Kristen misalnya ya. Waktu masih ikut NII misalnya, Islam Jamaah misalnya. Ketika berbicara sekarang lucu, maka tertawa tersenyum. Dan kira-kira seperti ini. Para sahabat berbincang-bincang satu sama lain, mengkisahkan tentang pengalaman mereka saat masih jahiliyah. Lucu. Salah satu lucunya adalah mereka menyembah berhala. Berhala mereka, Tuhan mereka macam-macam. Ada yang dari perunggu, ada yang dari perak, ada yang dari batu, ada yang dari tepung terigu, adonan tepung terigu, kue ya. Jadi berhala. Disembahlah itu Tuhannya yang berupa adonan tepung terigu. Sembah dari pagi ya, terus sudah siang, lama-lama lapar. Dicomotlah itu hidungnya, kupingnya dimakan, gimana gak lucu ya. Tertawa mereka. Dari sini keluar hukum bahwa memperbincangkan masa lalunya yang penuh dengan syubhat boleh. Ketika syubhat itu sudah hilang, kan sudah hilang kan? Syubhat itu sudah hilang kan? Ketika antum sekarang berada dalam manhaj yang hak, berbicara bagaimana ketika antum dulu masih NII, masih LDII, masih ikut Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya, syubhat ini sudah tidak ada lagi. Boleh diperbincangkan. Yang tidak boleh adalah apa? Syahwat. Syahwat tidak boleh. Kalau syubhat boleh diperbincangkan. Dulu saya waktu masih NII, kerja saya ini ngafir-ngafirin orang, kerja saya ini narik-narik orang dan seterusnya. Nah, dulu waktu saya masih jadi pelacur, nah ini gak boleh. Dulu waktu saya masih pemabuk, pejudi, pezina, begini gak boleh. Syahwat tidak diceritakan. Ya. Nah, syahwat itu bisa memancing, bisa merangsang. Adapun syubhat boleh. Ini tadi para sahabat berbincang-bincang tentang syubhat yang pernah mereka lakukan, menyembah berhala. Dan di hadapan mereka, Nabi tahu kan, satu masjid, mereka tertawa, Nabi dengar, Nabi diam. Kalau haram, tentu Nabi akan lapar. Ya. Ini faedah yang kedua ya. Hadis sahabat radhiyallahu anhum an al-jahiliyyah alhamdulillah ala annahum anqalahum min ad-dalalah ila al-huda. Para sahabat berbincang-bincang tentang keadaan mereka di masa jahiliyah untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan mereka dari kesesatan menuju petunjuk. Kita harus yakin bahwa kita bisa baik, kita bisa benar, kita mendapatkan hidayah ini karena apa? Karena usaha kita, apa pemberian dari Allah? Jawabnya, pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Jangan kita menyombongkan diri kita, saya bisa begini karena usaha. Saya bisa dapat hidayah ini karena kecerdasan saya. Jangan sombong. Yang benar apa? Pemberian Allah. Berapa banyak orang yang cerdas tapi sesat. Berapa banyak orang yang rajin ngaji, dia ngaji kesini, ngaji kesini, akhirnya masuk aliran sesat. Kenapa? Dia tidak ditolong oleh Allah, tidak diselamatkan oleh Allah. Maka wajib kita bersyukur. Jangan menyombongkan diri. Nah, hidayah yang ada pada diri kita ini Allah yang memberi. Jadi dipilih oleh Allah. Ya. ma'rifatul jahiliyyati. Yang ketiga, dafi'un litamassuki bil Islam li'annahu la yu'raful Islam, la ya'riful Islam man lam ya'rif al jahiliyyah. Mengetahui bagaimana sifat jahiliyah ini menambah seseorang untuk lebih berpegang teguh kepada Islam. Karena orang yang tidak mengetahui Islam berarti dia tidak mengetahui jahiliyah. Dengan mengetahui lawan katanya, dia mengetahui yang sebenarnya. Ya, oleh karena itu Allah tidak hanya mengajarkan kebaikan, tapi juga mengajarkan ini keburukan, ini buruk, ini buruk. Yang dikisahkan oleh Allah bukan hanya para nabi dan rasul, tetapi iblis, Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, dikisahkan oleh Allah. Berarti mengetahui hak wajib, mengetahui yang batil juga wajib. Agar apa? Agar kita tidak tertipu. Dan tidak ada yang berpegang pada prinsip seperti ini kecuali manhaj salaf. Antum lihat di luar manhaj salaf, mereka asyik dengan firqahnya. Mereka tidak tahu firqah yang lain. Ya, yang harokiin dia sibuk dengan harokinya, sibuk dengan harokatnya. Dia tidak tahu ada firqah-firqah mereka. Maka lihat di manhaj salaf. Di kitab mereka berbicara tentang Syiah, berbicara tentang Khawarij, berbicara tentang Jahmiyah, Jabariyah, Maturidiyah, semuanya dibahas. Mereka melihat kaum salaf ini suka usil, bahas kaum lain, gitu. Udah bahas salaf aja, nggak usah bahas yang lain. Nah, lihat. Kebenaran wajib kita ketahui, kebatilan juga wajib. Ya. Yang terakhir, jawazud dhahki fil masjid. Bolehnya tertawa di masjid. Halal tertawa di masjid dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang sudah dibolehkan oleh Nabi tidak boleh kita harapkan. Ya, tidur di mesir boleh, makan di mesir boleh, tidak boleh diharapkan kecuali pertimbangan tertentu. Pengurus mesir melarang tidur di mesir, ya, pertimbangan tertentu silakan, dia berhak. Tapi pengurus mesir mengatakan haram, tidak berhak. Ya, memang halal boleh, tapi kami melarang. Kan berhak mengurus, karena dia yang mengurus, ya kan? Yang diberi amanah oleh kaum muslimin untuk mengurus masjid ini, misalnya, melarang orang tidur di karpet ini dengan pertimbangan tertentu, makan di sini dengan pertimbangan boleh, boleh. Ya. 822. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari ibni Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pelataran Ka'bah. Jadi masih di Mekah. Muhtabiyan bi yadayhi. Beliau duduk ihtiba. Begini kata Ibnu Umar mencontohkan, wawasofa biyadaihi al-ihtibar. Ibnu Umar mencontohkan duduk ihtibar. Kita tahu duduk ihtibar, mari kita bahas. Ayyudira dhira'aihi, mempertemukan dua tangan. Wa yadaihi ala saqaihi, dengan memeluk betis. Ya, kalau sudah kita memeluk lutut. Tahu ya. Tetapi tidak dengan tasbih. Tidak dengan begini, menganyam jari, kan enggak boleh. Tetapi dengan memegang rusuk, memegang pergelangan tangan, dipegang. Kanan memegang kiri boleh, kiri memegang tangan kanan boleh, ya, bebas. Ini urusan dunia. Nunggu larang, yang dilarang cuma tasbih, menganyam, itu yang dilarang. Nah, duduk seperti ini pun mungkin kata orang kurang sopan, kurang baik, ah, halal. Nabi duduk seperti ini. Nanti akan dijelaskan oleh beliau duduk-duduk yang haram yang seperti apa. Dan walaupun kurang sopan mungkin menurut orang-orang tertentu, kalau halal maka boleh dilakukan. Salah satunya ini, duduk ihtiba. Boleh juga dengan sarung, dengan kain. Jadi kain ditutupkan di kedua kakinya, dia tidak usah memeluk lututnya, tapi dipeluk oleh kainnya ini. Ya. Hukum hadis. Ini sahih dari Imam Bukhari. Jawazul ihtibar, walakin yustasna minhu ma idza kana fil masjid yantadhiru shalah. Bolehnya duduk ihtibar. Tetapi jangan duduk ihtibar saat menunggu sholat di masjid. Ini adalah hal khusus. Termasuk ketika mendengar khatib berkhutbah. Ini ada larangan khusus. Di luar itu boleh. Jadi ada keadaan di mana kita tidak boleh, di mana kita boleh. Saat menunggu sholat di masjid, termasuk ketika sholat Jumat, menunggu sholat Jumat, ini yang tidak boleh. Di luar itu boleh. Ala al-muqtabi bi yadayhi an yumsika ihdahuma bil ukhra wa ashara ilayhi fi hadha al-hadith min wad'i ihdahuma ala nusbi al-ukhra. Bagi orang yang beriktiba, dia dianjurkan untuk memegang salah satu tangan di pergelangan tadi. Wala yajuzu an yushabbika asabi'ahu. Ini yang terakhir. Tidak boleh dia menganyam jari-jarinya dalam keadaan seperti ini, terutama ketika menunggu waktu sholat, menunggu sholat di kamar. Kita lanjutkan 823. An Qaynah binti Mahrah qalat, dia mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun al-qurfusa. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk qurfusa, sama dengan ihtiba, memeluk betis atau lutut tadi. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashsha' fi al-jalsah, ketika aku melihat Rasulullah begitu tenang diam ketika duduk, aku merasa takut dan merasa khawatir. Nabi, begitulah Nabi. Enggak kayak kita tentang geser sombong. Nabi tenang diam lama. Pernah binti Mahrumah melihat Nabi takut. Ya, inilah orang yang dicintai, takut terjadi sesuatu. Ketika kita melihat ayah kita, ibu kita, orang yang sangat kita cintai, kita khawatir ketika ada sesuatu. Ya, takut. Abu Hurairah pernah juga mengalami seperti ini. Itu Nabi sujud, Abu Hurairah takut sekali. Jangan-jangan terjadi apa-apa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah. Yang paling ditakutkan adalah celakanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meninggalnya Nabi adalah apa? Meninggalnya Nabi adalah musibah terbesar. tidak ada musibah yang lebih besar dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meninggalnya seorang ulama musibah bagi kaum muslimin. Ketika Imam Syafi'i wafat, ini musibah besar. Ketika Imam Bukhari meninggal, musibah besar. Ketika Umar meninggal, musibah besar. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antum tahu Nabi meninggal, apa yang terjadi pada diri Umar? Manusia paling mulia, manusia paling berilmu, manusia paling bertakwa, nomor dua setelah Abu Bakar, jadi seperti orang kalah, ya, seperti orang yang tidak berilmu. Teriak-teriak mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, akan aku bunuh dengan pedangku. Ya. Kan? Jadi kayak tidak berilmu. Ya. Ini menunjukkan betapa musibah meninggalnya Nabi itu musibah besar, sangat besar sekali. Meninggalnya orang yang berilmu, sekaligus terputusnya apa? Meninggalnya Nabi adalah terputusnya wahyu, putus wahyu. Yang selama ini wahyu, apalagi di akhir-akhir kenabiannya, seperti hujan gerimis. Wahyu itu seperti hujan gerimis di akhir-akhir kenabian. Di awal kenabian jarang, hampir 3 tahun enggak turun wahyu. Sampai Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan Muhammad sudah ditinggalkan. Ya, Tuhannya Muhammad sudah bosan sama Muhammad, ditinggalkan. Ya, karena 3 tahun tidak turun wahyu. Nah, di akhir kenabian menjelang beliau wafat, wahyu seperti hujan gerimis. Ya, hampir setiap hari turun wahyu. Nah, ketika Nabi wafat, putus, tidak ada lagi wahyu yang turun. Maka ketika ada masalah, Allah tidak ikut campur. Ketika ada kemusykilan, Allah diam saja. Karena wahyu sudah putus. Kita disuruh mikir sendiri-sendiri. Paling berdoa, bisa dikabulkan, bisa tidak. Ketika wahyu belum putus, Allah yang memutuskan langsung. Halal, haram, boleh, tidak. Yang benar si anu, yang salah si anu. Betapa nikmatnya hidup di zaman wahyu. Tinggal tunggu saja keputusannya bagaimana. Disaksikan oleh Aisyah, didengar oleh Aisyah pengaduan Haulah binti Sa'labah, seorang wanita tua, mengadu kepada Nabi SAW tentang suaminya Ubadah bin Shamit yang mendihar dia, mendihar istrinya Haulah binti Sa'labah. Aisyah ada di situ, agak jauh, ya. Aisyah kadang dengar, kadang tidak. Kadang dengar, kadang tidak. Karena agak jauh. Nabi jawab, Allah bicara lagi. Ada dengar, enggak selang lama turun surat ujian. Aisyah mendengar, ini persis. Ini persis apa yang dikatakan oleh wanita itu. Aku kadang dengar, kadang tidak. Kadang dengar, kadang tidak. Allah Rabbul Alamin dari atas arsy mendengar semua. Dan dibeberkan semua, dan dijawab semua. Tentu bisa lihat di surat Al-Mujadalah. Ini apa? Zaman wahyu, zaman yang luar biasa nikmat. Ada permasalahan selesai, permasalahan selesai, permasalahan selesai. Zaman wahyu. Nanti wafat sudah. Ada perselisihan, disuruh menyelesaikan sendiri-sendiri. Apalagi sekarang. Ya, sudah tidak ada wahyu lagi. Sekali lagi, meninggalnya Nabi adalah musibah terbesar. Tidak ada musibah yang lebih besar dari itu. Nah, di sini, tapi secara sana, ya. Tetapi ada hadis lain yang memperkuat hadis ini sehingga secara makna sahih. Dan ada syarat. Oleh karena itu beliau masih mengeluarkan fawaid dari hadis ini, yaitu yang pertama, tawadhu al-jalis fi jalsatihi mustahdiran 'azamatallahi fi harakatihi wa sukunatihi. Orang yang duduk tawadhu, disunahkan tawadhu, merendahkan diri di dalam duduknya itu untuk apa? Membesarkan Allah. Maka Allah tidak suka sifat-sifat duduk yang menyombongkan diri. Sekali lagi nanti akan dibahas oleh beliau hadis yang terakhir, contoh duduk yang pah, yang tidak boleh. Yang kedua, ahlul imani bihayatihim yafruku minhum ghayrahum wa yuhabuhum. Orang yang beriman itu berbeda dengan orang-orang kafir. Hai'ahnya, cara duduknya, jangankan gaya hidupnya, cara duduknya saja beda. Penampilannya beda. Nabi tidak mau sama dengan orang-orang kufur. Apa yang sudah diucapkan oleh beliau, maka wajib kita taati. Seperti memanjangkan jenggot, merapikan kumis. Alasan beliau agar tidak sama dengan Yahudi Nasrani, itu nomor dua. Yang penting, Nabi menyuruh kita memanjangkan jenggot, merapikan kumis. Kecuali yang beliau tidak perintahkan, yang beliau diam-diam saja. Apa misalnya? Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau melihat ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sisirannya belah tengah. Nabi waktu itu sama belah tengah. Begitu melihat orang-orang Yahudi di Madinah belah tengah, Nabi ganti belah pinggir. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mau sama dalam hal yang paling kecil. Lihat hari ini kaum muslimin sebaliknya, ikut-ikutan orang kufar, ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani, ikut-ikutan orang bahar. Walaupun tidak masuk akal, walaupun perbuatan tidak waras, gila. Jam 12 malam niup-niup trompet, apa enggak gila? Jam 12 malam niup trompet, waras, enggak waras. Ya. Dan itu sengaja. Ya. Kalau sekedar selewatan, ini sengaja. Jam 12 malam niup trompet, perbuatan enggak waras. Tapi ketika itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, lada kol kemuhu, kata Nabi. Ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW. Oh, kelak di akhir zaman kaum muslimin akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hatta lau dakulu juhra babbin lada kol kemuhu. Hingga ketika mereka Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang, biarlah lubang dok, yang sering diterjemahkan dengan biawak, terjemahan yang kurang tepat. Dok yang ada di padang pasir mempunyai lubang yang sangat dalam, dalam sekali. Orang yang masuk ke lubang itu enggak waras, gila, enggak pakai akal. Ya, tetapi kalau yang masuk ke lubang dok itu Yahudi dan Nasrani, ladakhaltumuh, kalian kaum muslimin akan ikut masuk juga. Shalawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepuk kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang tidak waras tapi ini dilakukan oleh orang-orang kufar, kaum muslimin mengikuti. Dan entah apalagi nanti, kan di tahun, kan 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, barangkali belum ada tiup trompet jam 12 malam mungkin ya. Ini ada air-air ini. Dan nanti tahun 2050, tahun 2060 mungkin ada yang baru lagi dan diikuti. Ya. Ada dulu kaum muslimin mengundang orang makan, enggak menyiapin kursi tempat duduk. Ya, ini kita aja lah masa jauh-jauh. 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu. Mengundang 300 orang, 500 orang makan-makan, enggak ada tempat duduk. Kursi enggak ada, bangku enggak ada, karpet enggak ada. Saya kira dulu enggak ada. Sekarang, wah, siapa yang diikuti? Ya, Saudi, Mesir, Yordan, Syam, Yaman, tiga. Al-Yahud wa Nasar. Terbukti kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kaum muslimin ikut-ikutan. Ya, bahkan makan ngambil sendiri saja kan, enggak usah jauh-jauh. kita kecil ya, ikut undangan ayah ibu kita, kan enak tuh, suruh duduk di kursi ya kan? Nah, kita duduk tamu ke rumah, datang apa itu pelayannya ya, kasih makanan, kan nikmat. Tamu terlihat kehormatan. Nah sekarang tamu suruh ngantri, bawa piring, mau sendok ngantri, kayak ngantri rangsu, datang tamu undangan ini. Nah itu siapa yang tidak seperti itu? Dan kan nggak ada di negeri-negeri kaum muslimin barat yang mengawal. Nah, sekarang lebih dahsyat lagi. Kemarin-kemarin masih ada kursi. Sekarang kursi sudah enggak ada. Di ya. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sisiran rambut saja, tidak mau sama. Ah, ini kondisional. Karena Nabi tidak bicara. Sisirlah rambut kalian, pinggir saja, biar tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani. Nabi tidak bicara seperti itu. Maka ini kondisi umat. Kalau hari ini antum lihat Yahudi dan Nasrani belah pinggir, ya antum belah tengah. Tapi jenggot, kumis, bukan kondisi umat. Bukan kondisi umat. Ini kapan? Wafuliha jesus sawar. Panjangkan jenggot, rapikan kumis. Ini mutlak. Mau Yahudi hari ini berjenggot semua, Nasrani berjenggot dan merapikan kumis, enggak ada urusan. Kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi semangatnya semangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani hari ini sudah berjenggot semua, kumisnya dirapikan, maka kita nggak usah berjenggot kali. Ntar kalau Yahudi Nasrani masuk Islam gimana? Ya, kita keluar Islam. Ya, masuk lagi. Ya. Jadi semangatnya adalah taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, 824. وعن الشريف ابن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا. الشريف بن سويد mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat dan melihat aku sedang duduk begini, kata Syarif. Waqad wadatu yadi al-yusra, aku sandarkan tangan kiriku, satu ya, tangan kiri kanan enggak, khalfa dhahri, ke belakang, ke belakang punggung ya, aku sandarkan tangan kiriku ke belakang ya. Wattaqtu ala aliyati yadi, dan aku bersandar. Jadi bukan sekedar memegang, tapi bersandar. Jadi badannya itu ke belakang, disandar oleh tangan kiri ke belakang. Bukan ke samping, bukan ke depan, ke belakang. Itika. Itika itu menyandar. Jadi badan itu bersandar ke tangan tersebut. Tangan kiri. Ketika Nabi melihat aku duduk seperti itu, Nabi bertanya, "Ataqudu kidatal maghdubi alaihi?" Engkau duduk seperti duduknya orang al-maghdubi alaihi. Apa al-maghdubi alaihi? Orang yang dimurkai. Siapa? Yahudi. Yahudi. Ya, secara umum Yahudi dan Nasrani. Ya, al-maghdub ya alaihim ad-dhalim secara umum. Secara khusus al-maghdub alaihi al-yahud. Duduknya orang yang dimurkai. Duduknya orang yang terkutuk, yang terlaknat. itu menyandarkan kaki, tangan kiri ke belakang dan badan itu bersandar ke tangan tersebut. Ya. Nabi melarang pertanyaan ini, pertanyaan melarang, dan ini menunjukkan hak. Ini salah satu posisi duduk yang parah. Posisi tidur yang parah sudah kita bahas waktu itu. Ini posisi duduk yang parah. Makan yang parah dengan tangan kiri, minum yang parah dengan tangan kiri. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad sahih. Itu hadis. Wujubul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wajibnya beramar ma'ruf nahi munkar. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu kemungkaran, maka diingatkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi bahwa ini haram. Dengan syarat orang tersebut sikok oleh Nabi. Oleh karena itu, jika ada orang sikok pada kita, kita wajib beramal ma'ruf dari luka. Anak kita, istri kita, murid kita, bawahan kita, kan mereka sikok pada kita. Setidaknya kita punya kekuasaan pada mereka, maka kita harus menyampaikan. Berbeda dengan orang tua, mertua, tetangga. Ya. Ini kita, mereka umumnya tidak sikok pada kita, maka tidak wajib. Kecuali mereka bertanya, wajib. Mansuhila al-ilmu. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia tidak jawab, dia sembunyikan, maka ultima yaumal kiamati birijamin min nar. Maka pada hari kiamat akan dikendali dengan kendali api neraka. Haramnya orang yang ditanya tentang ilmu lalu dia tidak menjawab. Berarti kalau tidak ditanya, enggak. Kecuali dan orang tersebut di bawah kekuasaannya, anaknya, istrinya, muridnya. Jadi wajibnya amar ma'ruf nahi munkar ini tidak mutlak, tapi muqayyad. Orang-orang khawarij memahami mutlak. Siapapun, kapanpun wajib amar ma'ruf nahi munkar, ini salah. Ini keliru. Ya. Tanfirun nasi min at-tashabbuh bil maghdubi 'alayhim maddari wa hum al-yahud wan nasara. Anjuran untuk mengingatkan sesama muslim agar tidak bertasabbuh, ikut-ikutan kepada orang al-maghdubi 'alayhim maddari. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Kenyataan justru sebaliknya. Maka bersyukur kita, wajib kita syukuri ketika kita jauh dari tasabbuh. Sementara saudara-saudara kita kaum muslimin bertasabbuh ria dengan kaum muslimin, dengan orang-orang kufar, terutama sebentar lagi. Ya. Kira-kira 3 hari lagi, 4 hari lagi. Ya, dan haram bagi kita untuk melakukan dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun. Karena tidak ada beda. Antum bisa bedakan antara 31 Desember dengan 1 Januari. Apa bedanya coba? Tidak ada beda. Apa bedanya? Tidak ada beda. Kenapa dibedakan? Buka gembita, oh, pergantian tombol. Apa bedanya? Tidak ada beda. Tidak ada beda. Nah sekarang antum bandingkan 30 Ramadan dengan 1 Syawal, kan beda sehari. Apa bedanya? Antum semua bisa jawab. 30 Ramadan wajib kita berpuasa, makan minum di siang hari dosa besar. 1 Syawal wajib makan, berpuasa berdosa. Kenapa? Karena Allah yang berhak membedakan satu hari dengan hari lain. Nah ini kita mau menyaingi Allah. Allah tidak membedakan antara 31 Desember dengan 1 Januari. kita membeda-bedakan. Maka pergantiannya disambut dengan meriah, buka gempita, segala macam ini itu. Ratusan juta biayanya habis, sia-sia mubarak. Pernah gak ada beda? Ya. Termasuk ketika kita membedakan. Antum lahir tanggal 7 Januari misalnya. Nah, antum bedakan antara 7 Januari dengan 6 Januari, antum bedakan berarti menyaingi syariat, menyaingi Allah. Karena ingin membedakan hari dengan yang lain. Allah yang berhak lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari Kamis jam 12 duhur salat 4 rakaat. Dia kan besoknya duhur Jumat salat 2 rakaat. Nah, lihat beda kan? Siapa yang membedakan? Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang hanya Allah yang berhak membedakan satu hari dengan hari lain. Kita tidak boleh, kecuali sekedar urusan dunia, kita masuk biar enak dari Senin sampai Jumat ya, Sabtu Ahad libur ya, ini urusan dunia, masuk akal. Tetapi niup terompet, nyalain lilin dan seterusnya, ini kan gak masuk akal. Ini masuk dalam ibadah makhluk yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram kita lakukan. Dan itu sebuah kesombongan. Ingin membesarkan diri kita kan? Karena kita bukan siapa-siapa, bukan orang besar. Nah, maka kita besarkan kelahiran kita dengan cara undang makan dan seterusnya. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhir da'wah. Alhamdulillah.